Mohsin. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang pertengahan namanya mukmin. Tingkatan yang paling bawah, paling dasar namanya muslim. Ini di surat Fatir, surat yang ke-32 ayat 35. Muhsin ini karakter orangnya adalah sabiqun bil khairat. Ini dia, sabiqun bil khairat. Orang yang paling di depan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, enggak pernah mau ketinggalan ini. Asal terbuka pintu kebaikan, dia ingin di depan. Dia ingin ikut dan dia ingin di depan. Hai Musa, kenapa engkau tergesa-gesa mengerjakan perintahku? Kata Nabi Musa, aku tidak ingin ketinggalan ya Allah. Aku ingin terhitung sebagai orang yang paling di depan. Tidak pernah mau ketinggalan ini orang. Sabiqun bil khairat. Ciri orang ini adalah, ciri orang ini, imannya bagus dan kuat. Tidak ada satupun ayat dan ajaran Nabi Muhammad yang ditolaknya. Semua yang wajib-wajib dia kerjakan semampunya. Seluruh yang diharamkan dia pasti tinggalkan. Dan orang ini mencintai amalan-amalan sunnat dan bisa istiqomah mengerjakannya. Jangankan dosa-dosa besar, yang makruh saja dia hindarkan semampu dan sekuatnya. Inilah dia muhsin. Muhsin. Saya ulangi, siapa yang muhsin itu? Dia mengimani semua ajaran-ajaran yang ada di bawah oleh Rasulullah SAW. Semuanya wajib-wajib dia kerjakan. Semua dosa-dosa besar dia tinggalkan. Adapun amalan-amalan sunnah, dia cintai amalan sunnah, maka dia kerjakan amalan sunnah secara istiqomah. Tahajud, duha, puasa Senin Kamis, zikir pagi petang, baca Quran, sedekah, zikir, yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Yang makruh-makruh, jangankan yang haram, yang makruh-makruh saja dia hindarkan dirinya. Ini muhsin. Orang inilah yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Bisa enggak kira-kira mendengarkan kriterianya tadi, bisa enggak kita termasuk di antara ini? Mustahil apa mungkin? Mustahil apa mungkin? Mungkin, asal azam kita kuat. Ya. Yang mukmin ini adalah orang-orang yang mengimani semua apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi, semua syariat Allah dia imani. Dan semua yang wajib-wajib yang dia mampu mengerjakan pasti dia kerjakan. Seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Akan tetapi orang ini tidak seluruh yang amalan-amalan sunnah dia kerjakan. Di samping itu, kalaupun dia mengerjakan amalan sunnah, kadang-kadang tidak istiqomah. Hari ini duha, besok tidak. Hari ini tahajud, dua hari tidak. Ya. Dan amalan-amalan makruh atau perbuatan-perbuatan makruh, makanan-makanan makruh, masih ada satu dua yang masih disukainya. Namun yang pasti orang ini tidak pernah mau melakukan dosa-dosa besar. Ini dia yang paling penting. Orang ini, mukmin ini disebut dalam surat Fatir dengan sebutan oleh Allah muqtasid, kaum pertengahan. Di Al-Baqarah ayat 72 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Ingat ya, mukmin itu. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang yang dijamin aman. Aman. Aman apanya? Mukmin ini bedanya nanti dengan muhsin. Orang muhsin tidak akan dihisap nanti pada hari kiamat. Mukmin masih tetap dihisap. Tapi hisapnya hisap yang ringan. Hisap yang cepat. Dan dia tidak akan jatuh dari titian itu, tidak akan jatuh. Berarti dari 100 orang yang akan nyampe ke seberang itu mukmin, aman dia. Tidak akan pernah masuk neraka. Ini mukmin. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, disebut dengan muqtasid. Kemudian umat Nabi yang pasti masuk surga, yang ketiga adalah muslim. Ini pasti masuk surga. Hanya saja orang ini Allah sebut dalam Al-Qur'an surat Fatir tadi dengan gelar zalimun li nafsih. Orang yang masih zalim pada dirinya, dia tahu bahwa ini wajib meninggalkannya dosa besar, tapi hawa nafsunya begitu kuat sehingga dia patuh pada hawa nafsunya. Yang wajib dia tinggalkan, dia tetap imani meninggalkan yang wajib ini dosa besar. Tidak puasa, masih mau makan riba, padahal dia tahu riba itu haram, dosanya besar, tapi dia menikmati riba. Dia sadar bahwa dia sudah berbuat dosa. Ini zalim li nafsi. Ciri khas orang muslim adalah nyerempet-nyerempet dosa itu masih biasa. Dia tahu nyakitin orang tua enggak boleh, melukai perasaan orang tua tidak boleh, tapi asal dekat dengan orang tuanya, dia masih meneruskan perbuatan yang tak baik itu. Orang tuanya dibentak, orang tuanya dihardi, orang tuanya malah didorong, bahkan ada yang pukul orang tuanya, innalillah. Dan dia nyadar bahwa yang dia lakukan itu dosa besar. Ini zalim li nafsi. Orang ini pada hari kiamat hisabnya berat, hisaban asira, hisab yang sangat berat. Orang ini akhir hayatnya biasa nyusul khatimah. Di alam kuburnya dia disiksa. Enggak aman ini orang. Enggak aman. Di dunia pun dia banyak dapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di padang mahsyar, hisabnya hisab yang berat. Lama dia prosesnya di padang mahsyar. Dan nanti di atas titian orang ini berjatuhan ini. Muslim ini berjatuhan. Berjatuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayoritas umat Nabi Muhammad itu adalah Muslim. Tapi mereka nanti masuk surga memang. Memang masuk surga. Cuma tak tahannya mampir di neraka ini yang tak tahannya. Muslim. Yang tidak akan masuk surga sama sekali adalah umat Nabi yang kafir. Nah, munafik. Ya, munafik. Musyrik. Murtad. Ini orang-orang yang sudah pasti tidak akan masuk surga. Orang munafik tidak akan pernah masuk surga. Ketika mereka sampai di titian, karena cahaya tak ada, mereka tak tahu yang mana jalan dia punya, dan ada jurang yang maha dalam di dalam itu jurang neraka jahanam. Saat dia melangkah, langsung jatuh ke dalam. Maka cepat sekali orang munafik sampai ke dasar neraka jahanam, mengalahkan orang-orang kafir yang tadi sudah dihalau di padang mahsyar menuju neraka. Kalau orang kafir mesti menggelinding terus ke neraka jahanam. Prosesnya menggelinding itu sampai ke dasar itu masih lama. Si orang munafik, walaupun dia belakangan ada di bibir jurang neraka jahanam dibandingkan orang kafir dah duluan ya, tapi kan orang kafir ini menggelinding, sementara orang munafik langsung di jurangnya. Maka orang kafir, orang munafik langsung terjun bebas 70 ribu tahun sampai di dasar, mengalahkan lamanya menggelindingnya orang kafir sampai ke dasar. Makanya Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak-kerak neraka yang paling dasar dari neraka jahanam. Karena dia paling duluan nyampe, maka dia yang paling bawah. Dia paling bawah. Nanti ditiban oleh orang-orang kafir. Dua-duanya, kafir, munafik, musyrik, murtad ini sama-sama kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jangan pernah berharap si munafik ini dapat keluar. Sementara muslim masih ada harapan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba sekarang kita bicara lebih lembut lagi ke hati. Bapak pilih yang mana? Muslim, mukmin, muhsin. Jawabannya pasti mau yang paling keren. Dan untuk sampai kemari ternyata syaratnya mungkin bisa diupayakan, tapi harus punya tekad yang kuat. Menjadi mukmin ini level yang standar, level umum. Syaratnya untuk menjadi seorang mukmin adalah tinggalkan saja melakukan dosa-dosa besar. Sudah itu aja, Pak. Enggak terlalu banyak teori. Untuk menjadi orang mukmin bagaimana Ustaz? Agar kami dipastikan tidak masuk neraka, agar hisab kami di hari kiamat ringan dan gampang, agar kami tidak termasuk yang jatuh dari sirat dan kami sampai ke seberang, syaratnya satu saja, tinggalkan dosa-dosa besar. Khalas. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum panudkhilkum mudkhalan karima. Selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kamu kami ampuni semua. Jadi itu aja, Pak. Mu'min itu namanya, mu'min. Tinggalkan saja dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Yang wajib-wajib, kalau sempat kita tinggalkan yang wajib padahal kita mampu mengerjakannya, itu dosa besar itu. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, makan riba dosa besar, menyakiti orang tua dosa besar. Ada 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Imam Al-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar. Tolong baca itu, Pak, ya. Nanti buka Google, kalau ingin cepat sekarang buka, tulis saja 70 dosa-dosa besar, nanti bermunculan itu, Pak. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pastikan Bapak tidak melakukan satu saja, maka Bapak sudah mukmin itu namanya. Sudah mukmin. Yang dosa besar adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Itu namanya dosa besar. Saya ulangi, dosa besar itu adalah mengerjakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu dosa besar. Kalau kita tidak melakukan itu, insya Allah kita mukmin, dijamin aman. Tapi kalau seandainya masih ada yang wajib-wajib dalam agama, padahal kita bisa mengerjakannya, kita tinggalkan. Dengan tetap yakin bahwa itu wajib, maka dosa besar sudah kita buat. Muslim kita namanya, zalimul li nafsi. Kalau ada yang haram-haram, kita sudah tahu ini haram, ternyata masih kita kerjakan dengan keyakinan ini haram, ini dosa, maka kita masih muslim. Kita masih muslim, dan kita disebut dengan zalimul li nafsi, kita akan merasakan neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Sekarang mau masuk yang mana di antara tiga ini? Mau jadi muslim? Mau jadi muslim? Tidak. Kalau begitu mau jadi mukmin? Mau. Mau jadi mukmin? Ini aja dulu sudah pasti itu kita selamat. Kalau untuk jadi muslim rasanya kita harus jujur pada diri kita sendiri. Selama kita masih mau nonton-nonton TV, selama kita masih suka ya, meninggalkan tahajud, meninggalkan duha, meninggalkan zikir pagi petang, selama kita masih suka berlama-lama dengan handphone, dan yang ternyata yang kita lihat hanyalah berita-berita atau nonton-nonton film, itu namanya yang makruh-makruh namanya. Saya tidak mengatakan itu haram ya, tapi makruh, membuang-buang waktu, menghabis-habiskan harta, membakar pulsa, membakar apa, kita beli paket ternyata hanya untuk yang sia-sia. Maka ini termasuk orang yang masih melakukan perbuatan makruh, atau masih mau dia makin sekak seter, menghabiskan waktu di sekak seter, masih mau main kartu, main koa, segala macamnya. Maka orang ini belum bisa menjadi seorang ya, maaf, dia tidak akan pernah menjadi seorang mukmin ya, maaf, muhsin, dia tetap ada level mukmin. Ya insya Allah dia sudah aman lah dari api neraka Allah. Sekarang tentukan sendiri mau yang mana, mau di level mana. Menurut saya level yang wajib kita perjuangkan sini dulu, pastikan kita di sini. Syaratnya sudah jelas, jangan buat dosa besar, titik. Itu saja syaratnya, jangan pernah buat dosa besar. Dan itu wajib dipelajari dari 70 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi di kitab Al-Kabair. Selesai satu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya ada beberapa topik yang ingin saya sampaikan, tapi berikutnya hanya sifatnya informasi ya. Dan ini penting menurut saya. Ustaz, di samping kita istiqomah, sholat berjamaah 5 waktu, mohon penjelasan perintah kewajiban umat Islam dalam memanah dan berkuda. Oh ini nanti ya, insya Allah. Nanti, insya Allah ta'ala saya akan bahas ini. Baik. Sebentar, taruh aja situ dulu Pak, tidak apa-apa. Ada yang bertanya tentang masalah ini? Jika tidak, saya sampaikan yang lain. Saya kasih waktunya 5 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar hadis, Ustaz, mohon maaf. Kalau nggak salah, Nabi Muhammad itu pernah menangis sangat sedih itu, bahwa mengetahui terdapat daftar nama penduduk apa, umatnya yang terdapat di surga juga di neraka. Apakah itu benar? Dan kalau memang benar, bagaimana kita itu bisa menjadi di golongan yang termasuk golongan surga, yang penduduk surga itu aman itu, Ustaz? Syukran. Ya, sebenarnya sudah saya jelaskan, ini yang dimaksud itu. Seluruh total anak cucu Nabi Adam yang masuk surga dengan masuk neraka, anak Nabi Adam ya, anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat, dalam setiap 1000 orang manusia, maka 999-nya mereka di neraka, kata Rasulullah. Ini yang dari Nabi Adam. Sementara dari Nabi Muhammad ke bawah, dari total umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, yang akan masuk surga dibandingkan masuk neraka, dalam setiap 100 orang 99-nya ke neraka. Kan itu yang saya jelaskan tadi. Satu cuma yang ke surga. Kalau bapak masih statusnya muslim, maka bapak akan masuk surga insyaallah taala. Tapi mesti bapak merasakan kehinaan dulu di dunia, di kematiannya, di alam barzakhnya, di padang mahsyarnya, dan merasakan neraka. Walaupun setelah itu bapak dikeluarkan. Jika Bapak tidak rela, tidak mau seperti itu, maka naiklah ke atas. Upgrade diri Bapak. Bu, upgrade diri Ibu. Jadilah seorang mukminah ya Bu ya. Jadilah seorang mukminah. Para wanita dosa terbesarnya setelah syirik kepada Allah SWT adalah melawan pada suami. Mohon maaf Ibu, demikian kata Rasulullah. Amalan terbesar seorang wanita setelah dia mengerjakan wajib-wajib dari Allah adalah taat pada suami. Senangkan hati suami. Bahagiakan suami, tunduk habis-habis kepada suami, rendahkan diri di depan suami, selama yang suami inginkan, suami maui, bukan maksiat dan dosa pada Allah, maka ikuti walaupun bertentangan dengan keinginan pribadi, patuhi, kata Rasulullah, wanita ini nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana yang dia mau, dan dia termasuk wanita yang paling duluan masuk surga. Allahu Akbar. Syaratnya, rendahkan diri di depan suami, tunduklah kepada suami. Ini tuh ibu-ibu, amalan terbesarnya seperti itu. Untuk bapak-bapak. Untuk bapak-bapak semuanya. Amalan terbesar laki-laki adalah setelah dia beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib-wajib, yang fardu ain dia kerjakan, maka dia tolong agama Allah, dia bela agama Allah, dia berkorban untuk agama Allah. Itulah amalan terbesar para kaum lelaki. Maka yang mana kita? Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Melakukan yang tidak diperintahkan Allah, kemudian mereka bertobat, apakah tobatnya diterima? Ya pasti. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nyawa belum sampai di sini, dia tobat, tobatnya tobat nasuha, Allah pasti ampuni dia. At-ta'ib min adzam kaman la dzambalah, siapapun yang tobat dari dosanya Allah putihkan dia seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Tobatnya wajib tobat nasuha. Syarat-syarat tobat dia penuhi, insyaallah Allah terima dia. Ya. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada saya masuk kepada penyampaian kedua. Tidak ada ya? Saya anggap tidak ada. Baik, bismillah. Yang kedua, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang saya cintai, yaitu berkaitan dengan kondisi akhir zaman sekarang. Yerusalem sudah dicaplok oleh Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump dan diklaim sebagai ibu kotanya Israel. Padahal di Yerusalem itu ada Baitul Maqdis. Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim bersabda, nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dijajah kembali oleh musuh Allah dan musuhku. Kemudian akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang terbaik dan terkuat membebaskannya. Dan ini persis dalam surat Al-Isra. Saat itu Israel, kaum Yahudi, sedang ada di puncak-puncak kesombongan dan kejahatannya. Mereka kuasai kembali Baitul Maqdis. Setelah Baitul Maqdis dibebaskan, maka akan dikumandangkan khilafah Islamiyah berdiri di sana. Saat itu kata Rasulullah, kalian yang ada, hijrahlah ke sana. Saat itu bumi yang paling aman adalah Palestina. Bumi yang paling tenang, yang paling kuat, yang paling makmur adalah Palestina. Dan saat yang sama kata Nabi, Madinatul Munawwarah sedang keos, sedang rusak, sedang ribut dan berdarah-darah. Kalau Madinah saja begitu tenang hari ini berdarah-darah, maka Mekah pasti lebih parah lagi Pak. Jazirah Arabiah pasti berdarah-darah. Karena Nabi mengatakan di akhir zaman wa kathural haraj, akan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Jika demikian keadaannya, maka bumi seluruhnya termasuk Indonesia tidak akan luput dari yang seperti ini, merah berdarah-darah. Negeri yang teraman adalah Palestina. Maka di satu sisi saya tercenung ada marah dengan perbuatan Donald Trump. 123 negara tidak mengakui perbuatan Trump ini, tapi dengan sombongnya Donald Trump tetap kekeh dan mendirikan duta besarnya di Yerusalem. Di sisi yang lain, saya gembira. Alhamdulillah, berarti tak lama lagi Allah akan datangkan hamba-hamba terkuat untuk membebaskan Masjidil Aqsa.

Terima kasih Guru Hari saya, merupakan motivasi saya juga, beliau Ustaz Zulkifli yang membawa saya hingga saat ini, semangat saya tetap masih menyala. Alhamdulillah, 3 tahun berlalu saya ada di Az-Zikra, ya, tepatnya di bulan Februari 2015. Di sana saya bertemu dengan Ustaz Arifin dan rekan-rekan yang di sini untuk dalam satu ilmu, yaitu untuk berdakwah pedang. Memang sedikit agak sulit menyampaikan sebuah ilmu yang bernama pedang. Karena begitu kita, orang tua kita, anaknya belajar pedang, langsung, wih, belajar pedang, wah, itu langsung down. Ya. Sampai saat itu pun, saya pun keliling Indonesia. Berkeliling Indonesia. Bukan di lokal Jawa, Semarang, Jakarta, tapi keliling Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, saya tempuh 4 tahun hanya mengajar pedang dari tempat-tempat orang-orang Muslim. Ternyata yang merespon sangat sedikit sekali dari tahun 94 hingga 2009. Kemudian dari situ saya bertemu dengan beliau, saking lelahnya saya mengajar pedang keliling Indonesia, kemudian saya hijrah ke luar negeri. Alhamdulillah, di luar negeri yang merespon sangat besar sekali waktu itu, Israel, Inggris, Jerman, Malaysia, Singapura, Australia. Kemudian saya berlabuh pergi ke Australia. Dari Australia saya mendapatkan penghasilan satu bulan mengajar pedang 8.000 US dollar sebulan. Dan di situ saya sangat menikmati kehidupan di luar negeri hingga tahun-tahun setelah itu. Kemudian saya bertemu dengan salah satu rekan saya di sini di Az-Zikra, kemudian saya dikenalkan dengan Ustaz Arifin, dengan rekan-rekan sekian, kemudian terbukalah saya begitu banyaknya orang Nasara yang ingin belajar pedang pada saya, sementara umat Islam sedikit berikan gratis saja pun tidak ada yang mau, gratis saja nggak mau. 17 tahun saya tinggal di rumah, di perumahan, saya mengajar di depan rumah saya, di garasi. Itu tidak ada satupun tetangga yang mau belajar, mana saya, mana apalagi menitipkan anaknya kepada saya untuk belajar pedang. Padahal saya bilang, saya tidak memungut biaya apapun ya pada mereka, tetapi tetap tidak ada satupun selama 17 tahun. Malah yang berdatangan itu dari Jerman, nginep di rumah saya sampai berbulan-bulan. Dari Israel ada juga. Kemudian dari Australia, nginep di rumah saya sampai berbulan-bulan.